satu hukum orang yang sujud dalam sholat dalam keadaan kepalanya menyentuh sutrah. Ya tidak ada masalah ya, dia sentuh sutrahnya. Tidak ada masalah. Ini tidak mempengaruhi sholatnya. Apalagi kalau misalnya seperti antara dua tiang ini cuma cukup dua sof dan sempit, sehingga sebagian orang harus menyentuh tembok, itu tidak ada masalah. Ya. Panjang posisi sujudnya sudah benar, maka sujudnya sudah syah, sholatnya syah.